Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فنحمد الله تعالى على أن من علينا بنعم كثيرة ونصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نرحب بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر مرعي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kenikmatan besar kepada kita. Kita bisa melaksanakan salat Maghrib berjamaah. Kemudian kita kedatangan tamu yang mulia dari negeri Yaman, Syekh kita Syekh Abdullah bin Umar Mar'i hafizahullah ta'ala, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmu beliau. Dan sebagai amanah, saya sampaikan pesan dari Syekh Uthman As-Salimi hafizahullah ta'ala. Beliau tidak bisa menyampaikan kalimat ini karena beliau harus segera melanjutkan perjalanan menuju Semarang, karena beliau besok pagi yang mengisi kesempatan sesi pertama taklim di Akpol Semarang jam 9, sehingga beliau harus lebih dulu berangkat ke Semarang. Dan beliau mengingatkan untuk saya sampaikan kepada ikhwah sekalian, baik santri maupun ikhwah abah dan kaum muslimin seluruhnya, untuk bersemangat dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu agama, bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Dan kita dengarkan sekarang nasihat-nasihat dari Syekh Abdullah المرأي حفظه الله تعالى. نسمع الآن إلى نصائح قيمة من شيخنا الفاضل عبد الله بن عمر المرأي حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذه الزيارة وأن نجتمع في مثل هذا المكان الطيب المبارك ونتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله تعالى على العمل الصالح. وهذه نعم بعضها فوق بعض، خصنا الله سبحانه وتعالى بها، فله الحمد والمنة جل وعلا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما فيه الخير لنا من العلم النافع والعمل الصالح، وما يكون سببا لخير ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتاب الشكر من الله سبحانه وتعالى yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah insyaallah taala ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah bagi kami untuk bisa mengunjungi makhluk ini, tempat ini. Dan di sini insyaallah kita akan sedikit ingat mengingatkan tentang apa yang telah kita ketahui dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan kita berbuka cara mengingat kembali ilmu-ilmu yang telah kita hafal, semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa Taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. أول ما نتواصى به وصية أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، وصية جاء الوصية بها كثيرا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفتتح خطبة الحاجة المعروفة المشهورة بها فيذكر بثلاث آيات عظيمات وما يلحق به من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما فيه الوصية بها، وإن دل ذلك على شيء دل على عظيم منزلتها وأمرها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث جابر بن عبد الله أصله في صحيح مسلم وجاء مطولا عند النسائي وغيره بإسناد صحيح، كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصية pertama adalah وصية yang penting yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada umat-umat terdahulu, juga kepada kita semua. Dan wasiat ini yang senantiasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembukaan-pembukaan muhadarah dan khutbah beliau yang dinamakan khutbatul hajat. Kalau ini menunjukkan kepada sesuatu, maka tentu ini menunjukkan kepada betapa pentingnya permasalahan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW yang beliau mengambil dari tiga ayat Al-Quranul Karim. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa Taala di awal surat An-Nisa pada surat Ali Imran ayat 102: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ittaqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي رعاية الإيمان، bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian dari surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. وهي منسيا bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan kemudian Allah Subhanahu wa Taala menciptakan darinya lelaki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Taala yang senantiasa kalian sebut dalam berdoa kepada Allah, dan dengan itulah juga Allah wasiatkan kepada Zawil Arham, kepada sanak kerabat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha mengawasi kalian. Kemudian ayat yang ketiga dari surat Al-Ahzab dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakanlah kalimat-kalimat yang benar. Dan siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Inilah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang selanjutnya diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di awal-awal khutbah beliau, sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Allah, ma'asyira talabatul ilm وطالباته معاشر المسلمين عموما مطلب عظيم من حققه حقق خير الدنيا والآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. اتقوا الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين غضب الله جل وعلا وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن تفعل المأمور وتجتنب المنهي عنه المزجور. فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله سبحانه وتعالى. ومن فعل هذا حقق الدين الذي بعد الله عز وجل به رسله. فأول تقوى الله توحيده سبحانه وتعالى وعبادته وعدم الإشراك به. وهكذا كل ما أمر الله به من تقوى الله، وكل ما نهى عنه سبحانه من تقوى الله. ومن فعل ذلك حصل له الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لأن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما فيه الخير لهم ومن فيه كمالهم وخيريتهم وتمام استقامتهم. وهكذا كذلك ما نهاهم عن شيء وحرم عليهم شيئا إلا وكان ما حرم عليهم كذلك فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. فهو لم يحرم عليهم شيئا لهم فيه منفعة. أمرهم بما أمر من توحيده وعبادته وطاعته، إذ به تزكو نفوسهم وتطهر قلوبهم وتستقيم جوارحهم. وحرم عليهم ما حرم كذلك طهرة لقلوبهم وإقامة لأخلاقهم وحفظا لجوارحهم وغير ذلك من الخير الكثير. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في دينه وشرعه، ومن حقق ذلك حصل له خير الدنيا وهكذا كذلك خير الآخرة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. انظر، آمنوا والتقوى. تحقيق الإيمان بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه كم الإنسان يدعي الإيمان ولا يبرهنه ولا يصدقه بتحقيق التقوى، ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في الآية الأخرى التي سبقت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقسم الناس قسمين اثنين: إنسان يتقي الله حق التقوى، وهذا هو المؤمن الصادق في إيمانه الذي إذا استمر على ذلك وواظب عليه توفاه الله على الإسلام الذي يحبه الله له، وبهذا يتحقق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآخر كاذب يزعم أنه متقي لله لكنه كاذب، أفعاله تكذب أقواله. وفي حق هؤلاء يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تقوى kepada Allah سبحانه وتعالى، wahai para penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum, sangat berguna dan sangat banyak kemaslahatannya. Siapa yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari faedah ketakwaan disebut dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal terbanyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab: taqwallahi wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan orang ke dalam surga Allah adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa dalam mana yang sebenarnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi pembatas, akan menjadi benteng yang menghalangi seseorang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau telah melakukan hal yang seperti itu, maka engkau berarti telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah beragama dengan agama yang benar. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya. Siapa yang melaksanakan seperti itu, maka dia akan mendatangkan, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang membawa maslahat, membawa keberuntungan, membawa manfaat. Sehingga ketika tidak diamalkan, maka akan membawa berbagai macam faedah dan berguna serta bermanfaat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang dari sesuatu kecuali terdapat mudharat badannya. Tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Maka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lurus agamanya, akan menjadi lurus anggota badannya, sebagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan hati, akan menjaga anggota badan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah yang tinggi dalam agama dan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, walau anna ala al-qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Perhatikan kalimat beriman dan bertakwa. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman, dan itu adalah dasarnya, dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena di sana betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak terbukti dengan perkataannya. Justru perkataannya didustakan oleh amal anggota badannya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua macam, yaitu manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang seperti itu tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan orang yang kedua, orang yang berdusta, orang yang mengatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya tetapi perbuatannya mendustakan, tidaklah menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka diterapkan ayat yang lain, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. والوصيه الثانيه التي نتواصى بها وهي مما تعين على تحقيق الوصيه الاولى تقوى الله سبحانه وتعالى هذه الوصيه الثانيه هي الوصيه بالعلم العلم النافع الذي هو مفتاح كل خير ومغلاق كل شر العلم النافع الذي هو كالمصباح يضيء لك ولغيرك في أشد مواضع الظلمات العلم النافع الذي هو كالحصن الحصين الذي تتحصن به من سائر الشرور والآفات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذي أعطاه الله عز وجل علما فرأى ما لا يرى الناس وعرف ما لم يعرف الناس فيمشي في بصيرة وفي نور، وغيره يمشي في جهل وفي ظلمة وضلال. إنما يتذكر أولو الألباب، يتعظ ويعتبر من انتفع بما أعطاه الله عز وجل من العقل واللب الذي به يميز بين النافع والضار. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن يظلم بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قسم ربنا جل وعلا الناس إلى قسمين: أحياء وأموات. أحياء بالعلم والهدى الذي أنزله الله، وأموات بحرمان هذا العلم والهدى. وهؤلاء الأحياء الذين أعطوا العلم والهدى مثلهم كمثل الذي أعطي مصباحا في موضع مظلم شديد الظلمة، الناس فيه يتخبطون. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ تصور وتخيل مجموعة من الناس في مكان مظلم شديد الظلمة يتخبطون فيه لا يعرفون الطريق، هذا يضرب بشجر وهذا يسقط بحجر وهذا يتعثر بحفرة، وبينما هم كذلك يمر به الإنسان عنده مصباح. كيف يكون حالهم مع حال صاحب المصباح؟ إذن صار هذا لا يضيء لنفسه فقط، هو يضيء لغيره، فمن سار معه انتفع بالنور الذي معه. وهذا حال من وفقه الله لهذا العلم والهدى، ومن حرمه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Wasiat yang kedua yang akan membantu realisasian pelaksanaan wasiat yang pertama, yaitu wasiat untuk bersemangat dalam belajar ilmu agama, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi pintu bagi semua kebaikan dan menutup semua pintu kejelekan. Ilmu yang bermanfaat itu laksana lampu yang menerangi di tempat-tempat yang gelap. Ilmu yang bermanfaat seperti benteng yang menjauhkan siapa yang memilikinya dari berbagai macam kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam surat Fatir, katakanlah apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang bisa ingat hanyalah mereka orang-orang yang berakal. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah sama antara orang yang berilmu yang ilmu tersebut akan menjadi cahaya baginya menerangi jalan kehidupannya? Apakah sama orang yang seperti itu dengan orang lain yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kezaliman, hidup dalam kejelekan? Tetapi Allah pun dalam ayat ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang berakal yang bisa memanfaatkan peringatan-peringatan Allah. Ilmu yang bermanfaat akan membedakan manfaat dari mudarat, hal-hal yang berguna dan hal-hal yang tidak berguna. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang betapa pentingnya ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apa man kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathalahu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zayyana lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang ia berjalan di antara manusia dengannya? Apakah sama keadaan orang yang seperti itu dengan orang yang berada dalam berbagai macam kegelapan dan tidak bisa dia keluar darinya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi bagi orang-orang kafir apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka tertipu. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua macam. Jenis yang pertama, manusia yang hidup dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Hidup dengan ilmu, mendapatkan bimbingan, mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang mati, terhalang dari ilmu, terhalang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama, orang yang hidup seperti orang yang mendapatkan lampu di tempat-tempat yang gelap, sehingga dia bisa selamat dalam menelusuri jalan itu. Sedangkan yang lain dalam kegelapan, tidak mendapatkan lampu, tidak mendapatkan cahaya, maka ada yang jatuh ke dalam lubang, ada yang kesandung dengan akar pohon, ada yang terjatuh dalam parit, dan berbagai macam mudharat yang lainnya. Ketika dalam keadaan seperti itu, lewat datanglah orang yang membawa lampu. Itulah perumpamaan orang yang mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang datang membawa lampu itu sudah barang tentu dia tidak hanya menerangi dirinya sendiri, melainkan dia akan menerangi orang yang lain yang mau berjalan dengannya. Oleh karena itu, yang mau berjalan dengan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mau berjalan dengan mereka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia yang akan selamat. Dia yang akan terhindarkan dari berbagai macam mara bahaya. Inilah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan, apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami beri cahaya yang ia berjalan di kegelapan, sementara orang lain berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar darinya. Ma'asyur al-Muslimin wa tullab al-ilm, وإن من نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم هذا المعهد الطيب المبارك الذي به تصلون إلى ما ترجونه من تحصيل العلم النافع وطلب تقوى الله جل وعلا وإقامة دين الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي أسركم وفي مجتمعاتكم، فهي نعمة عظيمة. هذا المعهد المبارك، معهد المدينة وغيره من المعاهد، معاهد أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، تعتبر مجتمعات مثالية يحفظ المسلم فيها نفسه فيتحصن بالعلم النافع وما يعان عليه من العمل الصالح على تحقيق تقوى الله وإصلاح نفسه وإصلاح أسرته وإصلاح المجتمع، وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل بها عليكم. فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لجهود الأساتذة الأفاضل الذين قاموا بالجهود الكثيرة جزاهم الله خيرا في حصول مثل هذا الخير الذي ترونه بأعينكم، فلله الحمد والمنة. وطريق العلم طريق عظيم، تحته مسائل عديدة. وكذلك مباحث كثيرة. وحسبنا في هذا المقام أن نتذاكر ثلاثة أمور تعيننا على تحقيق ما نرجوه من الطريق العلمي الذي فيه الخير الكثير للمسلم. أول هذه الأمور الثلاثة أن نعلم أهمية تصحيح النية في طلب العلم، فإن تصحيح النية من أعظم الأسباب التي تجعل المسلم ينتفع من توجهه لطلب العلم. وأن يبارك الله له في طريقه في طلب العلم، فلا رياء ولا عجب ولا غرور ولا تعاظم ولا ترفع وتعالي ولا تفاخر ولا طلب لشيء من أغراض الدنيا وأعراضها باسم العلم، بل يصحح النية في طلبه للعلم، يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويرفع الجهل عن نفسه وعن أهله وعن مجتمعه، ويستعين به في خير دينه ودنياه. فإذا صحح النية بارك الله له في طريقه العلمي، بينما غيره ربما يكون أكثر ذكاء وأكثر حفظا، لكن لأن هذا الطريق دين الله فلا يبقى فيه إلا الخلص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن فسدت نيته كان ذلك سببا والعياذ بالله في انشرافه وبعده وحرمانه من طريق العلم وبركته. وتأملوا إلى من عرفتم من العلماء، لا تجدون أحدا ممن رفع الله ذكرهم في الدنيا، وهذا ما نرجوه لهم بإذن الله الآخرة، إلا وفي سيرتهم وفي حياتهم وفي طريقهم العلمي من براهين صلاح النية ما هو علامة ظاهرة لأهمية هذا الباب في حياة طالب العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر المشهور بالصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث الآخر: في أناس منعهم العذر من الجهاد في سبيل الله كتب الله عز وجل لهم الأجر وهم في بيوتهم. فالإنسان إذا لم تساعده ما معه من قوة وأسباب بصلاح نيته يوفقه الله إلى ما لم يوفق به غيره. فأهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم معالجة نيته. وفي كلام الأئمة والسلف من كلامهم في معالجة النية الشيء الكثير، فكانوا يعتنون بهذا الباب اعتناء خاصا لعلمهم أنه الأساس الذي به يصبح طريق طلب العلم. Kaum muslimin rahimakumullah dan para penuntut ilmu secara khusus, termasuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah keberadaan pondok yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang akan mengantarkan kalian kepada cita-cita yang kalian tuju. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mahat Al-Madinah ini dan mahat-mahat lainnya dari mahat-mahat Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di negeri ini bisa dianggap merupakan contoh masyarakat yang baik, di mana seseorang di sana bisa menjaga dirinya, bisa memperbaiki dirinya, bisa memperbaiki keluarga dan masyarakat. Dan ini sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkat jasa-jasa dari para guru, sebagaimana yang telah kalian lihat. Jalan ilmu adalah jalan yang sangat agung. Di bawahnya terdapat beberapa permasalahan, pembahasan-pembahasan yang banyak, tapi dalam kesempatan kali ini cukuplah untuk kita sebutkan 3 perkara saja dari perkara-perkara yang akan membantu kita, mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat. Mengantar yang mana ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan seorang muslim kepada berbagai macam kebaikan. Permasalahan pertama yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizhahullah ta'ala adalah betapa pentingnya pelurusan niat, urhensi pembenaran niat. Dan itu akan menjadi sebab terbesar untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam belajar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada riya, tidak ada rasa ujub, tidak ada tertipu dan bangga dengan diri sendiri, tidak sombong, tidak angkuh terhadap orang lain. Tidak pula seorang thalibul ilmi yang baik meniatkan dengan belajar untuk mencari dunia dengan ilmu yang akan dia dapatkan. Bahkan yang benar adalah dia meluruskan niat, dia belajar ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari masyarakat sekitarnya. Kalau niat kita benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada kita. Barangkali di sana ada orang yang lebih cerdas, lebih kuat hafalannya, tetapi ketika seorang tidak meluruskan niatnya, maka dia tidak akan terbimbing, dan tidak akan terbimbing ke jalan yang benar kecuali orang-orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niatnya jelek, orang yang rusak niatnya dalam talabul ilmi, walillahi billahi, itu akan menjadi sebab-sebab penyimpangan dia. Dan kalau anda tahu biografi dari para ulama tersohor di dunia ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, di samping pahala-pahala besar yang menanti mereka di akhirat, di samping ketenaran dan pahala yang besar itu, nah, semuanya disebabkan karena mereka dahulu telah bergelut berusaha untuk meluruskan niat mereka dalam talabul ilmi. sehingga mereka menjadi ulama yang terkenal, disanjung, dipuji-puji dalam kehidupan dunia ini, dan mereka nanti insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena niatan yang ikhlas yang ada pada hati mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung kepada niatannya, dan seseorang hanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain juga menyebutkan sekelompok orang yang mereka tidak bisa pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mendapatkan pahala yang besar, pahala yang sama dengan orang-orang yang pergi ke medan jihad, karena mereka memiliki niatan yang sama, memiliki niatan yang baik, hanya karena uzur halangan-halangan tersebut sehingga mereka tidak bisa pergi ke medan jihad. Mereka mendapatkan pahala yang banyak dari Allah padahal mereka duduk saja di rumah. Inilah salah satu bukti bahwasannya niatan yang baik itu benar-benar besar pengaruhnya. Niatan yang baik akan menjadi sebab bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain yang tidak memiliki niatan-niatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dia. Nah, kalau para ulama rahimahumullah taala juga banyak menegaskan tentang betapa pentingnya niatan-niatan yang baik ini, maka ini menunjukkan bahwasannya permasalahan niat perlu untuk mendapatkan perhatian yang khusus bagi kita. Dan dengan niatan yang baik, maka ini merupakan cara terbaik yang akan menyampaikan kita kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mimma natawassa bihi thaniyan fi amri al-'ilm منهجية طالب العلم في طلبه للعلم. وتحت هذا العنوان كذلك مسائل كثيرة ومباحث عديدة، وحسبنا أن نتذاكر على وجه الاختصار ثلاثة أمور منها. أولها تدرج طالب العلم في طلب العلم، فإنه من أعظم ما يتعلق بمنهجية طالب العلم أن يعتني طالب العلم بالأهم ثم المهم، وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهذه طريقة العلماء الربانيين. فقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، الآية عن ابن عباس، وجاء معنا عن غيره أن العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وجاء كذلك أن العلماء الربانيين أنهم هم الذين يدلون على الرب بعلمهم وعملهم، وكلا المعنيين صحيح. فمن منهجية طالب العلم أن يعتني بحفظ القرآن، فهو من أعظم ما ينبغي أن يعتني به، فهو سر قوته ومنطلق نشاطه وهمته. كان يروى عن بعض السلف أن أنهم يوصي بعضهم بعضا بالقرآن وأنه على قدر اعتناء الطالب به يفتح الله عز وجل عليه من العلم ما هو مثل ذلك وأكثر حتى وهم كبار حتى وهم كبار. فقد ذكر في ترجمة المقدسي وجاء عن جماعة أنه كان يوصي ويوصى قبل ذلك ألا يترك ورده من القرآن وأن اعتناءه بذلك سبب لتحصيل الحديث. فأنت إذا تريد طالب العلم اعتني بالقرآن كلما اجتهدت في كتاب الله فتح الله عز وجل عليك باب التعليم في العلوم الأخرى. لو لم يكن إلا الخيرية التي وعد الله بها على لسان رسول عليه الصلاة والسلام لكفى بذلك خيرا. قال عليه الصلاة والسلام بحديث عثمان المشهور في البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن المنهجية أن يعتني طالب العلم بحفظ شيء من السنة، فقوة طالب العلم بقوة محفوظاته من حفظ السنة وحفظ ما يتيسر من المتون العلمية، فلا بد أن تكون لطالب العلم محفوظات، ولكن يتدرج بذلك، يستفيد من مشايخه ونصائح العلماء في كيفية التدرج في هذه المحفوظات. فمن أخذ العلم جملة فاته جملة. ومن هذا المعنى التدرج في تعلم الكتب، أن تبدأ بالكتب الصغيرة ثم الكبيرة، ولا يكن همك أن تنتقل إلى الكبير، ولكن همك أن تتقن هذا الصغير حتى ولو كررته 10 مرات أو أكثر. وأذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله أمر بعض الطلاب أن يعيد دراسة الأجرومية 10 مرات إلى 12 مرة. لماذا؟ لأن الشأن، كل الشأن ليس أن يقال درست، ولكن الشأن كل الشأن أن تتقن ما درست، أن تتقن ما درست. فهذه الكتب الصغيرة لا تستهونها، هي مثل الأساس للبنيان الكبير. أنت حين ترى عمارة كبيرة طويلة فكر أن هذه العمارة يحملها شيء قوي تحتها، هو هذا الأساس القوي. فأساس كل علم أوله، فاتقن الأول، فإذا أتقنته أعانك الله بيسر وسهولة على تحصيل ما بعده، وإذا لم تتقنه فأنت مع ما بعده كالرجل في المنام يحلم، تصير في هذه العلوم عندك معلومات طائرة، تذكر أنك درست ولكنك لا تحفظ شيء ولا تذكر شيء مما درست. فما الفائدة؟ لابد من الإتقان. فكرر ما تدرس حتى تتقن، هذا هو المطلوب، وهذا الذي كان يفعله علماؤنا وسلفنا. وتذكرون القصة التي تروى وجاء معناها عن عدد من الأئمة، جاء عن الأوزاعي وجاء عن الشعبي وجاء عن غيره في تكرار المحفوظ. ومن ذلك ما يروى أن أحدهم كرر محفوظه وكرر في ليلته حتى قالت له الجارية لقد سئمت مما كررت فإني قد حفظت. أما سئمت؟ قال لا. فقال اقرأي علي. فقرأت عليه واستمر يكرر. وبعد أيام سألها قال لا اقرأي علي ما كنت قد حفظت. فلم تستطع أن تقرأ نسيت، مع أنها كانت في ذاك اليوم ماذا قد حفظت وسئمت. فقال لها لمثل هذا اليوم كررت، لمثل هذا اليوم كررت. ولهذا يقول بعض العلماء أن للإنسان ذاكرتان، ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى وحكمة. فإذا كرر المحفوظ تكرارا يسيرا حفظه في الذاكرة المؤقتة ثم ينساه ليأتي غيره، لكنه إذا كرره تكرارا فوق المعتاد، وقد اختلفوا في هذا الحد، ذكر بعض مشايخنا الشناقطة أن العدد المطلوب الذي يتفق عليه جميع الناس على اختلاف علمهم وسنهم وحفظهم وجهلهم وغير ذلك 350 مرة. إذا كرر الإنسان المحفوظ هذا العدد فإنه لا ينساه أبدا، معناه ينتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. فمثلا هل أحد يخطئ في الفاتحة؟ ها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الجميع كرر هذه السورة تكرارا لا يمكن معه أن ينساها، بينما غيرها لأنه لم يكرر هذا التكرار يحصل به الخطأ، لكن إذا كرر فإنه كذلك لا يخطئ. مثلا بعض الأئمة من تكراره لسورة السجدة وهل أتى لا يخطئ فيها مع أنها سورة طويلة. السبب ما هو؟ التكرار، تكرار المحفوظ. فبذلك ينتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة، وهذه فائدة نستفيدها. ولذلك بعض طرق الناس في الحفظ أن لا ينظر متى يحفظ ولكن ينظر متى يصل إلى هذا العدد، فإذا وصل إلى هذا العدد علم يقينا أنه قد حفظ ولن ينسى ما حفظ. وهذه من طرق بعض أهل العلم بالحفظ، ولهذا كانوا يتعبون السلف والأئمة والعلماء في الحفظ، يتعبون يبذلون مشقة، حتى قال الزهري لنقل جبل من مكاني أهون علي من حفظ الحديث. ليش؟ أنهم يجدون مشقة، لكن بهذه المشقة نالوا هذا العلم الكثير. فالعلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد. فننتبه لمثل هذا المعنى بارك الله فيكم، فإنه من الأسباب العظيمة للتفوق في طريق العلم. Selanjutnya yang berkaitan dengan talabul ilmi adalah hendaknya kita mengikuti skema sistematik dan tahapan-tahapan yang benar dalam menuntut ilmu. Dan dalam masalah ini juga terdapat banyak pembahasan, tetapi kita akan ringkaskan beberapa poin darinya. Yang pertama, hendaknya dalam kita menuntut ilmu dengan bertahap, step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Hendaknya kita dalam mempelajari ilmu diawali dengan ilmu yang paling penting, baru kemudian yang penting. Diawali dari yang mudah menuju yang sulit, diawali dari yang rendah menuju yang tinggi, diawali dari masalah yang kecil yang sepele kemudian menuju masalah-masalah yang besar. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, sehingga datang dalam tafsir Al-Quran pada kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadarusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin dengan apa yang kalian pelajari dari Al-Kitab dan apa yang kalian pelajari. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat tersebut bahwa yang namanya rabbani adalah orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum yang besar, ilmu yang mudah sebelum yang sulit. Ada juga penafsiran dari ayat itu yang mengatakan bahwasannya rabbani, seorang alim rabbani adalah yang menunjukkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Dan penafsiran-penafsiran ini tidak bertolak belakang, bisa dipadukan. Dan hal pertama yang sangat penting dalam talabul ilmi dan harus diperhatikan adalah tentang menghafal Al-Quranul Karim. Ketahuilah bahwasannya menghafal Al-Quran itu merupakan dasar ilmu dan akan menjadi sebab kekuatan ilmiah seseorang, bahkan menjadi sebab semangatnya seseorang dalam talabul ilmi. Diriwayatkan bahwa sebagian salaf dahulu saling mewasiatkan kepada yang lain untuk menghafal Al-Quran, sehingga hafalan Al-Quran itu menjadi kunci kesuksesan meskipun yang diwasiati dan yang mewasiati sudah terlanjur dewasa. Dan diriwayatkan dari sebagian imam bahwasannya dia mewasiatkan untuk tidak pernah meninggalkan hafalan Al-Quran, karena dengan menghafal Al-Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab untuk kita bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian mulailah dengan menghafal Al-Quran, itu akan menjadi pintu ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau seandainya dalam masalah menghafal Al-Quran tidak ada keutamaan selain apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau seandainya dalam masalah menghafal Al-Qur'an tidak ada keutamaan kecuali hadis itu, sudah merupakan keutamaan yang cukup besar, apalagi di sana terdapat faedah-faedah yang lain. Faedah-faedah yang sangat besar. Termasuk metode yang benar, tahapan-tahapan yang benar dalam menuntut ilmu adalah menghafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Abdullah mengatakan bahwasanya kekuatan ilmiah seseorang tergantung kepada hafalan dia terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga menghafal matan-matan ilmu yang diajarkan, yang ditulis oleh para ulama. Semua dilaksanakan dengan bertahap, dan mendengarkan nasihat dan bimbingan dari para guru, juga para ulama. Karena sebagaimana dikatakan dalam pepatah, siapa yang mau mencari ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang dari dia juga sekaligus. Bertahap dalam menuntut ilmu dimulai dari mempelajari kitab-kitab yang kecil, baru kitab yang besar. Janganlah yang menjadi tujuan dan semangat kita telah mempelajari beberapa kitab, Tapi hendaknya yang menjadi cita-cita pada diri kita adalah bagaimana menguasai kitab-kitab kecil yang kita pelajari tersebut. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau kisahkan bahwasannya beliau memberikan wasiat, perintah dan anjuran kepada murid-murid beliau untuk mengulangi matan jurumiyah dalam nahu lebih dari 10 kali, bahkan lebih dari 12 kali. Karena permasalahannya bukanlah telah menyelesaikan kitab itu, telah menyelesaikan kitab ini dan sebagainya, tetapi kuncinya, kata kuncinya, apakah sudah menguasai atau tidak. Al-Quran, hadis dan matan-matan ilmiah yang menjadi dasar ilmu. Dasar ilmu itu seperti pondasi. Lihatlah bangunan yang bergedung, gedung yang bertingkat. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Di bawahnya ada pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Tidak akan bisa gedung-gedung tinggi itu berdiri kokoh kalau pondasinya tidak kuat. Maka demikian juga ilmu. Kalau dasarnya kuat, maka dengan mudah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika kita memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat. Dan kalau tidak, orang yang belajar dan tidak memiliki dasar ilmu yang kuat, maka dia seperti orang yang bermimpi. Apa faedah dari mimpi? Tentu tidak ada. Dia mengira bahwa dia sudah mempelajari berulang-ulang ilmu ini, sudah belajar ini dan itu, tetapi ternyata tidak ada yang nyantol dalam benak sedikit pun. Maka ulang-ulangilah apa yang sudah dipelajari sampai benar-benar menguasainya. Syekh Abdullah mengumamakan baik. Syekh Abdullah hadirullah ta'ala mengatakan, membawakan kisah dari para imam Al-Auza'i dan lainnya, bahwa seorang di antara mereka mengulangi hafalan di suatu malam puluhan kali, sampai-sampai budaknya mengatakan, aku sudah bosan mendengarkan engkau mengulang-ulangi ilmu ini, bahkan aku sudah hafal. Maka kemudian ulama tersebut mengatakan kepada budaknya, ayo coba, mana hafalanmu. Maka dia pun pada saat itu, budak itu bisa menyampaikan ilmu yang tadi diulang-ulangi oleh ulama tersebut. Tetapi ketika datang hari lain, dipanggil lagi budak tersebut oleh alim itu untuk menyampaikan hadis atau matan ilmu yang telah dihafal di malam tersebut. Ternyata budak itu tidak bisa. Maka kemudian ulama itu mengatakan, untuk hari seperti inilah, untuk saat seperti inilah, aku mengulang-ulangi ilmu sebanyak yang engkau dengar. Para ulama rahimahullahu ta'ala juga memberikan penjelasan bahwasannya hafalan seseorang ada terbagi menjadi dua, ada hafalan yang sementara dan hafalan yang abadi. Kalau seseorang mengulangi beberapa kali hafalan dia, itu baru tertampung dalam hafalan sementara, akal, ya, otak yang menghafal sementara. Tetapi kalau dia mengulangi lebih banyak lagi, dan di sini para ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama bahwasannya, ya, yang akan menyebabkan hafalan kuat itu adalah menghafal sebanyak 350 kali. Menghafal sesuatu diulangi sebanyak 350 kali, maka insya Allah dia tidak akan lupa. Syekh Abdullah mengatakan, apakah ada di antara kita yang lupa surat Al-Fatihah? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang lupa di antara kita untuk menghafal membaca surat Al-Fatihah? Karena dia telah baca sekian ratus kali surat tersebut. Bahkan sebagian ulama mengulang surat Alif Lam Mim As-Sajdah dan Hal Ata 'Alal Insan yang dibaca di pagi hari Jumat. Dia mengulangi surat itu yang lumayan panjang, surat tersebut berulang kali, puluhan kali, bahkan mungkin ratusan, sehingga dia tidak pernah salah satu huruf pun dari surat tersebut. Itu disebabkan karena mereka mengulang-ulang hafalan sekian banyak. Dan metode sebagian orang berbeda-beda dalam mengulangi hafalan. Tetapi angka 350 tadi adalah angka yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Dan caranya, ketika kita menghafal sesuatu, jangan menjadikan niatan dan semangat kita adalah untuk menghafal ayat atau hadis yang kita hafal, tapi capai angka 350 itu. Insya Allah dengan demikian, nanti dengan sendirinya kita akan hafal. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sungguh memindahkan gunung yang besar dari tempatnya itu lebih mudah bagi kami daripada harus menghafal ilmu. Karena menghafal ilmu membutuhkan waktu yang panjang, berulang-ulang. Sehingga dengan demikian, ilmu tidaklah didapat dengan santai-santai saja, banyak-banyak bermain bola dan sebagainya. Tetapi ilmu akan kita dapatkan dengan kesungguhan, semangat dalam mengulang-ulang pelajaran berkali-kali dan tidak merasa bosan, tidak merasa cepat hafal. Maka dengan cara yang seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk bisa menghafal Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi serta matan-matan ilmiah. Silahkan ada dulu, nanti insya Allah kita teruskan.